اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Apa beda hadis kursi dengan hadis sahih? Hadis kursi itu ada disebut di situ qala Allah, Allah berfirman. Tapi bukan ayat Al-Qur'an. Fi ma yalihi an rabbihi, Nabi berkata dari Tuhannya. Setiap ada ketemu kata itu dalam hadis itu hadis kursi. Hadis kursi itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Tengok sanadnya. Sanadnya bersambung. Riwayatnya hadis, riwayatnya dhaif. Tidak ada syadz, tidak ada illat, sahih. Jadi hadis kursi itu di mana kami bisa dapat hadis kursi? Hadis kursi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Sunan Sunan Ahmad bin Hanbal. Oh banyak, oh banyak. Payah kami mencarinya. Mudah. Sekarang sudah dijadikan satu. Judulnya Al-Ahadis Al-Kursiyah. Dicampurkan jadi satu. Digabungkan oleh ulama Mesir. Jumlahnya 400 hadis. Al-Ahadis Al-Kursiyah. Kumpulan hadis-hadis kursiyah.